Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Kita masih pada pembahasan dosa besar yang ke-44, yaitu orang yang melukis makhluk yang bernyawa. Apakah lukisan tadi pada pakaian, kain, tembok, dan semisalnya? Sepertinya sudah kita sebutkan bahwa lukisan di sini baik yang itu berupa pahatan seperti patung, atau yang terpahat ya di kayu, batu, dan semisalnya, atau yang berupa lukisan biasa, lukisan yang tidak berbentuk pahatan. Asalkan itu lukisan makhluk yang bernyawa, ini di ya sangat keras ancaman orang yang melukisnya. Sangat keras ancaman bagi orang yang melukis, menggambar makhluk yang bernyawa, apakah itu lukisan yang membentuk ya ada bayangannya atau tidak ada bayangannya. Dan sudah kita sebutkan bahwa seorang boleh melukis makhluk yang tidak bernyawa. Apakah melukis gunung, melukis ya batu, ya jembatan, langit, tidak mengapa. Yang dilarang di sini adalah melukis makhluk yang bernyawa. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamatil musawwirun. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Orang yang paling keras adabnya nanti di hari kiamat adalah al-musawwirun, para pelukis, ya, orang-orang yang mereka melukis, menggambar makhluk yang bernyawa. Yuqalu lahum, ya, dikatakan pada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang telah kalian cipta. Hidupkanlah sesuatu yang telah kalian buat. Muttafaqun alaih. Tentunya hadis seperti ini menunjukkan haramnya dan besarnya dosa orang yang melukis makhluk yang bernyawa. Ketika Rasul mengatakan asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah, orang yang paling keras adabnya nanti pada hari kiamat, menunjukkan bahwa ya perbuatan ini minal kabair, ya termasuk ya dosa besar. Karena definisi dari dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan adab di akhirat, atau pelakunya mendapatkan had, hukuman had di dunia ini, atau pelakunya diancam dengan kemurkaan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata Aisyah radhiyallahu anha, Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu sahwatan di bi khiramin fihi tamasil fahatakahu wa talawwana wajhuhu wa qala ashaddu an-nasi 'adaban indallahi alladhina yudahi'una khalqallah muttafaqun alaih. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari bepergian. Ini beliau pulang dari bepergian dan saya telah menutupi kamar milik saya. Sahwah itu seperti tempat ya, emperan yang ada di rumah ya, kayak kamar. Saya menutupi kamar saya dengan kain tipis yang padanya ada ya gambar-gambar. Yang padanya ada, ini gambar-gambar makhluk bernyawa. Fahatakahu, maka dilepas oleh Rasulullah. Ya, disebrak, ya diambil oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Tirai tadi, dan wajah beliau berubah. Ini beliau marah. Waqala, dan Nabi mengatakan, asyadun nasi adaban, orang yang paling keras adabnya, indallah, di sisi Allah, alladina yudahi'una khalqallah, yaitu orang-orang yang mereka menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan sama dengan hadis sebelumnya tentang ancaman yang keras bagi para pelukis, orang yang melukis makhluk yang bernyawa. Kalau dia mengatakan bagaimana, melukis itu kan salah satu seni dan keterampilan ya bagi seorang. Kita katakan masih terlalu banyak keterampilan yang baik, seni yang dibolehkan oleh agama, seni lukis. Adapun kalau sudah ya menggambar makhluk yang bernyawa, ya sepertinya dilarang. Orang bisa menggambar gunung, bisa melukis ya sungai dan lainnya, masih ada keluasan. Apa yang Allah halalkan jauh lebih banyak. Apa yang Allah halalkan jauh lebih banyak. Orang bisa mengembangkan bakat lukisnya, ya tidak harus melukis makhluk yang bernyawa. Ya. Orang menghindari yang seperti ini. Bagi orang yang dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghindar dari seperti ini. Kecuali orang yang memang siap untuk mendapat azab, ya terserah apa yang dia lakukan. Tapi orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, ya tentu dia tidak akan melakukan pelanggaran seperti ini. Sementara di sana masih ada ya bentuk lainnya dibolehkan oleh agama. Orang silakan melukis sungai, melukis gunung, asalkan bukan makhluk yang bernyawa. Ini terkait dengan masalah melukis makhluk yang bernyawa. Fafisunan ini bisna din jayid, dan disebutkan dalam kitab As-Sunan dengan sanad yang bagus, Sunan At-Tirmidzi di sini, dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Yakhruju 'unuqun minan nar. Fa yaqulu inni wukiltu bi kulli man da'a ma Allahi ilahan akhar wa bi kulli jabbarin 'anid wa bil musawirin. Sahahahu At-Tirmidzi. Keluar leher dari leher api neraka. Seperti apa lehernya kita tidak tahu. Maka itu berita datang dari Nabi. Dan berita itu kuat, kita percaya. Secara mukmin mempercayai seluruh berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Meskipun akal ini belum bisa mencernanya. Meskipun ya seolah-olah tidak masuk akal, akal kita seberapa untuk mengetahui ya perkara-perkara yang gaib. Sementara untuk mengetahui perkara-perkara yang tidak gaib saja terkadang kita tidak tahu. Dan akal manusia itu tidak beda dengan organ tubuh yang lainnya. Kalau tangan kita ada keterbatasan ya untuk mengangkat sesuatu, mata kita juga ada keterbatasan cara apa namanya pandangnya. Akal pun seperti itu. Kalau kita ingin ya mengetahui sesuatu di luar dari kemampuan akal ya kita tidak akan mungkin mampu. Perkara-perkara gaib ya bukan ranahnya akal untuk menemukannya. Akal tidak bisa menemukannya. Perkara-perkara gaib ya terkait dengan berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya yang ada adalah kita percaya. Makanya di antara sifat al-muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa, bahkan disebutkan yang paling awal, yang pertama dan utama, sifat orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang percaya dengan perkara yang ghaib. Yang mata itu sekarang belum bisa melihatnya atau yang ya indra itu belum bisa mengetahuinya. Namun kalau itu datang berita dari Allah dan Rasulnya, kita percaya. Ya, orang yang beriman percaya dengan al-ghaib, ya, dengan perkara yang ghaib. Yakhruju 'unuqun minan nar. Keluar leher dari leher api neraka. Fayakhulu, maka neraka tadi atau leher api neraka tadi mengatakan, inni wukiltu bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Sesungguhnya aku ditugasi untuk mengadab setiap orang yang menyembah bersama Allah ilah yang lain. Aku diutus untuk mengadab setiap orang yang beribadah atau menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. Orang yang menyekutukan Allah SWT, orang yang musyrik. Wabikulli jabbarin anid. Dan aku diutus untuk mengadab setiap orang yang jabbar, orang yang diktator, suka memaksakan kehendak, ya mendzalimi rakyatnya. Wabil musabirin, dan terhadap para pelukis. Lihat begitu keras ancamannya. Dan dari melukislah terjadinya kesyirikan pertama di muka bumi ini. Terjadinya kesyirikan di tengah-tengah manusia adalah di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Padahal antara Adam dengan Nuh 10 generasi semuanya di atas at-tauhid. Semuanya menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Baru di zaman Nabi Nuh terjadi kesyirikan. Di mana awal mula terjadinya kesyirikan adalah dahulu ada orang-orang saleh. Adalah tak ada di sana ada ya orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh, Yahus, Ya'uq, Nasr. Ketika mereka meninggal, masyarakat mereka membuat ya patung orang-orang saleh tersebut dengan niatan untuk mengingat-ingat jasa dan kebaikan mereka. Berarti kan melukis ya kan, membuat patung. Awalnya tujuannya hanya untuk mengingat bahwa mereka-mereka ini orang yang berjasa, orang-orang yang saleh. Kalau mereka melihat patung-patung orang saleh tersebut, mereka jadi teringat kebaikan. Awalnya seperti itu. Kemudian generasi yang membuat berhala ini mati. Datang generasi yang berikutnya. Setan membisikkan pada hati-hati mereka, dahulu bapak-bapak kalian membuat patung-patung ini untuk diminta desain Allah untuk disembah. Akhirnya mereka menyembah berhala-berhala itu dari selain Allah Subhanahu wa taala atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka menyembah Allah juga menyembah berhala-berhala tadi. Jadi awal terjadinya kesyirikan itu ya karena melukis, menggambar, baik itu gambar yang ada pahatannya atau tidak ada pahatannya. Gambar makhluk yang bernyawa. Ya seperti ini ya menjadi sebab terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan. Tidak sedikit sebagian manusia ditimpa oleh sikap berlebih-lebihan kepada orang yang dianggap saleh, dianggap wali, dianggap memiliki jasa, di mana di sebagian orang rumah-rumah mereka, warung-warung mereka dipajang gambar ya orang yang dianggap saleh, yang ya sebagian orang itu kalau mau tidur itu melihat gambarnya syekh, kalau mau makan seperti itu. Mungkin awalnya dia kalau mau tidur masih membaca ya bismikallahumma'amutu'ahya sambil melihat gambar tadi. Tapi bisa jadi suatu saat nanti dia tidak lagi membaca doa itu yang ya dilihat adalah gambar itu, kemudian meminta kepada gambar tersebut. Ketika mungkin orang awalnya memasang gambar itu, mungkin ketika dia makan, dia masih mengucapkan basmalah sambil melihat gambar syekh yang dipajang. Mungkin lewat laun tidak seperti itu. Seperti itu, kesyirikan atau sikap berlebih-lebihan terhadap ya orang-orang saleh itu datang dengan bertahap. Datang dengan bertahap. Untuk menutup jalan yang menyampaikan orang kepada kemusyrikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari melukis makhluk yang bernyawa. Ini tentu bentuk kasih sayang beliau terhadap umatnya. Tidak ingin kalau umat ini terjerumus ke dalam kejelekan. Beliau alaihi salatu wasallam tidak ingin kalau ada dari umat ini yang kemudian nanti ya diadab. Sehingga Rasul sudah menjelaskan agama ini dengan sejelas-jelasnya. Ya ketika seorang nanti na'udzubillah di yaumul qiyamah mendapatkan adab karena kemaksiatannya, tidak ada alasan lagi kalau Rasul belum menyampaikan amanah. Rasulullah sudah menyampaikan amanah kepada umat ini. Ya. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam haji wada, haji perpisahan yang dihadiri oleh ratusan ribu sahabat waktu itu. Di antara yang beliau sampaikan di hadapan para sahabat, ala hal balagtu, tahuilah apakah aku sudah menyampaikan amanah. Kalian merasa, terasa gak kalian bahwa saya sudah menyampaikan amanah dari Allah? Qalu bala. Kata mereka, iya, wahai Rasulullah. Maka Rasul mengacungkan jarinya ke langit, ya, seraya mengatakan Allahumma syahad, ya, sambil ditarik jarinya dari atas ke bawah. Beliau mengatakan Allahumma isyhad, ya Allah, saksikanlah. Jadi tidak ada satupun yang akan membahayakan umat ini kecuali Rasul sudah memperingatkan jauh-jauh hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alladziina yasna'uuna hadhihi suwar yu'adzabuuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, orang-orang yang membuat lukisan-lukisan ini, membuat gambar atau lukisan makhluk yang bernyawa, mereka akan diadab nanti pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang sudah kalian cipta. Tentu tidak mungkin bisa kita memberikan nyawa Ya. Tidak bisa kita memberikan nyawa terhadap apa yang sudah kita lukis, terhadap apa yang sudah kita gambar. Kalau seorang, ya, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang itu, mungkin kalau dia pelajari dia bisa, ya, walaupun itu lama, itu terasa berat. Kenapa? Sesuatu yang dia tidak tahu. Walaupun dia bisa tahu, mungkin harus belajar lama, dia keberatan. Lalu seperti apa? Dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mungkin mampu. Bagaimana orang menghidupkan apa yang sudah dia lukis dari, ya, lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa? Dia tidak bisa. Tidak bisa memberikan nyawa kepada, ya, lukisan-lukisan tersebut. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun fayu'adzibuhu fi jahannam. Muttafaqun alaih. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, semua pelukis akan masuk ke dalam neraka. Yuj'alu bikulli suratin sawwaraha nafas atau nafsun, akan dijadikan setiap lukisan yang ia lukis diberi nyawa. Fayu'adzibuhu fi jahannam, lalu Allah mengadab dia ke dalam jahannam. Ini juga seperti yang sebelumnya, menunjukkan kerasnya adab, hukuman bagi mereka yang menggambar atau melukis makhluk yang bernyawa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً أَوْ لِيَخْلُقُ ذَرَّةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis kursi, siapakah yang lebih zalim, siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang dia yakhluqu khalqan ka khalqi, dia membuat ciptaan seperti ciptaanku. Artinya orang yang menggambar makhluk yang bernyawa, apakah berupa patung, ya, ya, atau lukisan yang lainnya yang itu adalah makhluk yang bernyawa. Fal yakhluqu habbah, hendaklah mereka mencipta biji kalau mereka bisa. Ya. Hendaklah mereka mencipta biji kalau memang bisa. Au liyakhluqu sya'iratan, atau hendaklah mereka mencipta sya'irah, ya, biji gandum. Au liyakhluqu dzarrah, atau mereka mencipta, ya, dzarrah. Ya. Atau dzurrah, kalau dzurrah itu semacam jagung. Kalau darrah itu, ya, biji sawi atau sesuatu yang kecil. Artinya gini, untuk mencipta sesuatu yang kecil saja orang tidak mampu. Lalu bagaimana seorang kok melukis, ya, makhluk yang bernyawa yang nantinya dia akan dipaksa untuk memberi ruh nyawa pada lukisan-lukisan tersebut. Barang mampu, tidak mampu. Maka dengannya akan diadab dengan adab yang keras nanti di yaumul kiamah. Kalau dia mengatakan, terus bagaimana? Ternyata banyak dari manusia yang, ya, mereka itu terjerumus ke dalam larangan ini atau ancaman ini. Banyak, ya, mereka itu yang menggambar makhluk yang bernyawa. Apakah di tembok, di kain, dan semisalnya. Kita katakan, ya seperti itulah kalau agama ini dilupakan, syariat ini ya tidak dipelajari. Pelanggaran-pelanggaran agama yang padanya ada ancaman yang keras, orang yang melakukannya seolah-olah biasa saja, karena tidak ngerti kalau itu ada ancamannya. Tidak tahu kalau itu merupakan dosa. Jadi yang namanya dosa tidak hanya mencuri, membunuh, berzina, merampok, memukul, tidak hanya itu. Terlalu banyak, pelajari agama Allah ini. Orang kalau tidak mempelajari agama ya, tidak mustahil kalau dia terjerumus ke dalam kesesatan. Ya, terjatuh ke dalam dosa. Dari arah yang dia tidak menyangka, dari arah yang dia tidak merasa kalau itu dosa. Di sini pentingnya, ya, masing-masing kita untuk mengkaji, menggali, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang mendatangkan pahala yang akan mengantar ke dalam surga dan mana yang mendatangkan dosa ya, dan mengantarkan kepada api neraka. Kita pelajari. Sebagai seorang muslim, hidupnya terikat dengan aturan-aturan agama. Karena memang orang hidup di dunia ini tidak mungkin lepas dari aturan dan ikatan. Anda kalau tidak ingin diikat atau diatur oleh agama, Anda akan diatur oleh adat istiadat. Anda akan diatur oleh ya aturan-aturan buatan manusia yang justru lebih apa? Menyakitkan dan menjerat. Ikuti aturan yang datangnya dari Allah SWT. Sungguhnya itu mudah. Dan apa yang Allah haramkan dari sesuatu, di sana ada yang Allah halalkan lebih banyak dari itu. Dan tidak ada keterpaksaan kan kamu untuk melukis makhluk yang bernyawa. Masih terlalu banyak ya yang bisa kamu lukis. Sehingga ya andai kata melukis itu ada manfaatnya, sungguh madaratnya lebih besar. Andai kata melukis makhluk yang bernyawa ada manfaatnya, namun madaratnya jauh lebih apa? Lebih besar. Ya kenali yang seperti ini. Fahami. Sehingga seorang mukmin itu tidak cukup ya dia hanya ya salat, dia hanya ya mengetahui ya hal-hal yang mungkin sifatnya ya harus seperti puasa ya yang akan diamalkan, dia pun harus ngerti sesuatu yang harus ditinggalkan. Orang kalau tidak tahu jalan kejelekan dari jalan kebaikan, dia akan terjerumus ke dalam jalan kejelekan. Kenali kejelekan, agar kita terhindar darinya. Orang ya ketika dia melakukan perjalanan, dia tidak tahu jalan yang dilalui ternyata ya berlobang, kelak-kelok. Sementara lampunya redup dan dia terburu-buru, tidak aman orang tadi akan terjerumus ke dalam lubang. Kendaraannya akan ya terjebak dalam lubang, mungkin akan ya menjadikan dia terhambat perjalanannya menuju tujuan. Orang kalau dia tidak tahu jalan yang akan dilalui, ternyata banyak lubangnya, banyak ya ranjonya. Itu saja dia tertahan untuk sampai kepada tujuan dengan cepat. Lalu bagaimana dalam beragama ini? Orang tidak ngerti ya larang-larang agama, tidak tahu batasan-batasan agama ya, ya bisa terjerumus ke dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana al-musawwirin. Dan telah sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa beliau melaknat ya orang yang melukis. Beliau melaknat orang yang melukis. Sudah kita sebutkan bahwa dosa yang pelakunya diancam dengan la'anatan, maka dosa tersebut dalam kategori ya al-kabair, ya dosa besar. Dan kita akan masuk pada dosa besar berikutnya. Al-kabiratul khamisah wal arba'un. Dosa besar yang ke-45. Yaitu an-namamu. Orang yang suka mengadu domba. Apa itu namimah? Atau mengadu domba? Seorang, dia mendengarkan suatu ucapan ya, dari orang lain. Yang orang tadi membicarakan seorang. Lalu dia sampaikan ucapan itu pada seseorang yang dibicarakan. Misal, si A membicarakan si B. Waktu itu si A dengan si C, dengan si D sedang ngobrol, membicarakan apa? Si B. Ya. Kalau si B ini sebenarnya kayanya karena dia melihara tuyul, ya. Wa ila akhiri difitnah. Akhirnya si C dan si D ini melapor kepada ya si B bahwa si A kemarin bicarakan kamu seperti ini. Ini tentu akan ya menjadikan hubungan di tengah-tengah kaum muslimin menjadi retak. Yang tadinya antara mereka tidak ada perasaan apapun, bertemu biasa, mereka bercengkrama, mereka ya tidak ada ya dari mereka sesuatu yang mencurigakan. Ketika sudah ada berita seperti itu kan antara si A dengan si B, itu terjadi sesuatu yang tidak nyaman. Ya. Dan tabiat dari orang itu suka membalas orang yang ya berbuat jelek kepadanya baik dengan omongan atau dengan perbuatan. Umumnya orang itu gak sabar ya kalau disakiti oleh orang. Umumnya orang itu hatinya kecil. Ya, umumnya orang itu kecil hatinya kalau disakiti ingin membalas. Ya, sehingga terjadilah saling memutuskan hubungan, terjadilah ya mungkin saling tuduh-menuduh ya. Yang tadinya mereka hidup dalam keadaan ya saling mencinta, kemudian dia terjadi pertikaian. Orang yang menjadi sebab ya terjadinya pertikaian di tengah-tengah masyarakat muslimin ini dinamakan an-namam. Orang yang suka mengadu domba. Dia adalah provokator. Dia suka membakar ya api permusuhan di tengah-tengah manusia. Orang seperti ini ya telah melakukan kejahatan luar biasa. Ya. Kaum muslimin yang mereka diikat ukhuwahnya, persaudaranya dengan iman ya, menjadi berantakan. Menjadi ya kemudian terputus gara-gara ya ulah dari orang yang suka menebarkan berita yang tidak enak di telinga orang. Ya. Orang yang tadinya hatinya itu ya bersih, pikirannya tidak macam-macam, kemudian berubah menjadi kotor dan dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in minamim. Janganlah kamu mengikuti setiap orang yang sukanya itu sumpah. Apa sumpah? Mahin lagi tercela. Kenapa orang kalau sudah membiasakan diri dengan sumpah, tidak mustahil dia akan bersumpah dengan sumpah yang dusta. Sehingga banyak bersumpah walaupun dengan menggunakan nama Allah itu tidak ya tidak dibenarkan. Ya misalnya laki-laki mengatakan wallah, Ya demi Allah, wallah. Walaupun kamu jujur. Wallahi demi Allah, saya ini membeli barang ini 50 ribu, masa kamu tawar 49? Saya rugi. Walaupun kamu benar. Tapi jangan menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang remeh. Nama Allah satu yang mulia. Lagi-lagi wallahi ini menunjukkan kalau orang tadi kurang menghormati Allah. Ya. Menunjukkan kalau orang tadi tidak tahu ya lebih dalam tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu jujur dalam sumpahnya. Tapi tidak paslah kalau kamu ya menggunakan nama Allah yang agung untuk sekedar perkara-perkara duniawi seperti itu. Ya. Lalu bagaimana kalau kamu dusta? Ya. Demi Allah saya membeli barang ini, ya. 50 ribu, masa kamu tawar 49, padahal ini membelinya 30. Ya seperti ini na'udzubillah, ya. Sumpah yang menjerumuskan ke dalam adab, sumpah yang menjerumuskan ke dalam dosa. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Janganlah kamu ikuti setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Orang kalau apa-apa sumpah, menunjukkan kalau dia sendiri kurang percaya diri. Menunjukkan kalau dia itu omongannya itu terkenal tidak dipercaya. Orang kalau dia itu terkenal jujur, tidak perlu sumpah ya seperti itu, orang sudah percaya. Jadi kalau apa-apa sumpah, bukti kalau dia itu bukan orang yang percaya diri, dan dia bukan orang yang terpercaya di tengah masyarakat. Sehingga dia harus ya bersumpah. Hina ya seperti itu. Jangan sampai kita menggunakan nama Allah yang mulia untuk ya perkara-perkara yang sifatnya keduniawian, ya sifatnya ya hanya sekedar mencari keuntungan. Kecuali kalau memang diperlukan. Tapi ini kan tidak ya dijadikan kebiasaan. Hammazin masya'in binamim. Hammaz yaitu orang yang suka mencela. Mencela tidak pada tempatnya. Terutama ahli bid'ah dan ahli maksiat suka mencela orang yang baik. Ahli bid'ah suka mencela ahli sunnah. Ahli maksiat suka mencela orang-orang salih. Adapun ya orang-orang yang salih ya mereka itu ya amar ma'ruf munkar dan mereka memberikan kecintaan kepada saudaranya ya dengan mengajak kepada kebaikan ya mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Hanya dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ahlus sunnati arhamun nasi bin nas. Ahlus sunnati a'lamun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalqi. Ahlus sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran. Ahlus sunnah adalah orang yang paling tahu tentang al-haq yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dan ahlus sunnah adalah orang yang paling sayang kepada apa? Makhluk. Sayang kepada manusia. Hammazin masya'in binamim. Orang yang suka mencela. Ini biasanya ahli bid'ah dan ahli maksiat. Orang-orang salih tidak seperti itu. Masya'in binamim. Orang yang suka berjalan mengadu domba. Ya, mengadu sana sini ya untuk menimbulkan ya kekacauan di tengah-tengah masyarakat muslimin. Ya seperti ini bukan sifat orang yang baik. Ini sifat orang yang dipenuhi ya dengan kebencian kepada orang lain. Orang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan tidak akan melakukannya seperti itu. Ini salah satu contoh hati orang yang jelek, ya, yaitu orang yang sukanya, ya, mengadu domba di tengah-tengah masyarakat, karena memang hatinya dipenuhi dengan kebencian, tidak suka kalau muslimin ini maju, tidak suka kalau muslimin ini ya mendapatkan ketentraman hidup, mereka damai. Orang yang suka mengadu domba, saat keras ancamannya nanti di yaumul qiyamah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.